Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita membaca syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid bab ma jaa fi nusrah, bab tentang an-nusrah, mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir. Kita lanjutkan syarah beliau masih di hadis yang pertama, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an nusrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan, ia adalah termasuk amalan syaitan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, qauluhu min amali syaitan ay minal amal alladhi ya'muru bi syaitan wa yuhi bihi, li'anna as-syaitana ya'muru bil fahsya'i wa yuhi ila awliya'ihi bil munkar. Hal itu adalah termasuk amalan syaitan, yaitu termasuk amalan yang diperintahkan oleh syaitan, termasuk amalan yang diperintahkan oleh syaitan. Dan syaitan membisikkannya, mewahyukannya, li'anna syaitan ya'muru bil fahsya, karena syaitan itu memerintahkan kepada fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Wa yuhi ila awliya'i bil munkar, dan mewahyukan, membisikkan kepada wali-wali syaitan berupa kemungkaran. Dan ini pekerjaannya syaitan yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perbuatan langkah-langkahnya syaitan. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi kalian. Begitu juga yang Allah taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-169, innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tidak lain syaitan itu memerintahkan kepada kalian wahai manusia berupa su' kejelekan, wal fahsya dan kekejian. Wa an taqulu 'alallah, dan agar kalian mengucapkan tentang Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Nah, ini usahanya syaitan memerintahkan kepada manusia berupa kejelekan, kekejian, dan menyuruh manusia untuk berkata tentang Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak didasari ilmu. Makanya beliau menyatakan, Li'anna syaitan ya'muru bil fahsa wa yuhi ila awliya'i bil munkar. Karena syaitan kerjaannya adalah memerintahkan kepada yang keji dan membisikkan kepada wali-walinya kemungkaran. Wa hadza yughni an qawlihi innaha haramun. Dan ini sudah cukup. Mencukupi dari ucapan sesungguhnya itu adalah haram. Nah, ucapan Rasul alaihissalatu wassalam yang beliau menyatakan dalam jawaban beliau, hiya min amali syaitan, itu adalah termasuk amalan syaitan, itu sudah mencukupi tentang hukumnya bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Nah, yang menunjukkan demikian adalah tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesuatu yang dilarang itu berarti perkaranya adalah haram. Dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Haram untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang dibisik-bisikkan, yang diperintahkan oleh syaitan. Apalagi Allah Ta'ala nyatanya tegaskan, innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya dia sungguh musuh yang amat nyata bagi kalian. Begitu juga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, innama ya'murukum bisu' wal fahsa, tidak lain syaitan itu memerintahkan kepada yang jelek dan yang kecil. Nah, maka sabda Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan hiya min amali syaitan, itu sudah mencukupi menunjukkan perkara itu adalah haram karena itu termasuk amalan syaitan, sementara amalan syaitan itu dilarang untuk diikuti. Bal huwa asad, bahkan lebih keras lagi dari ungkapan haram. Itu termasuk amalan syaitan, itu sudah lebih kuat lagi menunjukkan haramnya dari ucapan bahwasanya itu haram. Li'anna nisbataha lisyaitan ablaghu fitakbihiha wa tanfiri minha. Karena menisbahkan, mengkaitkannya dengan syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan, ini lebih tandas lagi tentang jeleknya dan tentang ungkapan untuk lari, menjauh dari perbuatan tersebut. Kalau kita ditanya apa itu hukumnya haram, itu saja sudah cukup bagi kita menunjukkan bahwasanya perbuatan itu pasti jelek. Cukup bagi kita untuk tidak melakukannya, kita menjauhinya. Apalagi kalau dinyatakan, apa itu hukumnya? Itu perbuatan syaitan. Nah, itu lebih tandas dari sekedar ungkapan itu haram. Karena syaitan. Makanya dalam ta'awudz sendiri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dan Allah Ta'ala merintahkan kita untuk betul-betul menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh, fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah dia betul-betul musuh. jangan diikuti, jangan dipercayai. Maka ungkapan Rasul alaihissalatu wassalam, hiya min amal syaitan, ini sudah menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah haram, bahkan lebih kuat lagi pengharamannya, karena dikaitkan kepada syaitan. Amalan itu adalah amalan syaitan. Wa dalalatun nusus ala tahrim la tanhasiru fi lafdhi tahrim au nafyi jawaz. Bal idza rattabat uqubat alal fi'li kana dalilan ala tahrimihi. Dan penunjukan nas-nas ayat ataupun hadis yang menunjukkan sesuatu itu haram tidak terbatas hanya pada lafadz haram saja. Bukan hanya pada lafadz itu haram saja. Atau nafyu jawaz, atau oh tidak boleh. Namun juga adalah perbuatan yang berakibat iqab. Perbuatan yang berakibat adanya ancaman siksa, ancaman azab, ancaman hukuman, itu juga menunjukkan perkara itu haram. Contoh seperti hadis yang kemarin tentang datang ke dukun, bertanya kepada dukun, itu disebutkan akibatnya. Ya ini tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Nah, semisal itu. Ini kan berakibat yang sangat jelek. Hukuman berupa tidak diterimanya sholat. Bukan satu malam, dua malam saja. 40 malam. Maka itu sudah menunjukkan hukumnya haram. Datang ke dukun untuk bertanya, apalagi mempercayainya. Apalagi kemudian mengikutinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, entah itu maksiat, apalagi sampai tingkat syirik. Melakukan sihir. Jadi perbuatan yang disebutkan dalam nas, yang di situ disebutkan akibat buruk berupa ancaman, siksa, azab, hukuman, itu juga menunjukkan hukumnya. Berarti perkara itu adalah haram. Karena dalilan ala tahrimihi, yang demikian menjadi dalil tentang haramnya perbuatan tersebut. Selesai syarah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang an-nusrah. Rasulullah SAW menyatakan, hiya min amalis syaitan. Itu termasuk perbuatannya syaitan. Hadis ini dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Sanad itu rentetan rawi. Nah, hadisnya itu bagus. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Miskah nomor hadis 4553. Selain Imam Ahmad juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, sanadu Abi Dawud ila Ahmad muttasil li anau qad haddatsahu wa adrakahu. Sanadnya Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad itu muttasil, nyambung. Karena sungguh beliau telah menyampaikan hadis tersebut dan menemui, bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertemu Imam Abu Dawud. Nah, sehingga sanadnya adalah muttasil, nyambung. Wa qala, kemudian Imam Abu Dawud juga menyatakan, su'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentangnya, tentang An-Nusrah, faqala, maka Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadha kullahu. Ibnu Mas'ud yakrahu, membenci. Secara bahasa yakrahu membenci, tetapi maknanya adalah melarang. Yakrahu hadha kullahu, melarang ini semua. Imam Ahmad menjawabnya dengan pendapat sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Imam Ahmad menyatakan, Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah. Ibn Mas'ud melarang ini semua. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ajab rahimahullah yakulu sahabi. Imam Ahmad rahimahullah menjawab dengan ucapan sahabi, biqauli sahabi. Wa ka'annahu laisa indahu asarun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Dan sepertinya saat itu beliau belum ada pada diri beliau asar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa lastadalla bi. Kalau tidak demikian artinya ada, tentu beliau akan berdalil dengan hadis Nabi. Nah, ternyata di Imam Ahmad sendiri meriwayatkan hadis tadi, hadis Jabir. Berarti kemungkinan kejadian beliau menjawab dengan Abdullah, ucapan Abdullah bin Mas'ud, belum sampai hadis kepada beliau. Kemungkinan. Atau kemungkinan yang lainnya adalah memperkuat. Sudah ada hadis. Nah, Imam Ahmad menyebut sahabi, memperkuat para sahabat pun. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Melarang yang demikian ini semua. Praktek nusroh, mengobati sihir dengan cara sihir atau dengan cara bantuan syaitan. Qala rahimahullah ta'ala, wal musaru ilaih fi qalihi yakrahu hadha kullahu kulla anwa'in nusrah. Dan yang diisyaratkan oleh ucapan Abdullah bin Mas'ud, yakni yakrahu hadha kullahu, membenci ini semua, yakni semua jenis macam nusrah. Wadzahiruhu walau kanat alal wajhil mubah. Yang nampak sekalipun dengan cara yang mubah, alamayati, seperti yang akan datang nanti penyebutannya. Lakin nawwaru murad, namun bukan ini yang dimaksudkan oleh qaulus sahabi Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Artinya an-nusrah memang ada yang diperbolehkan, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah perkara yang telah mafhum, ma'ruf, diketahui dan difahami. Nusrah yang ditanyakan adalah nusrah mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir, guna-guna, santet, pelet dan sebagainya, dengan cara sihir juga, dengan cara bantuan syaitan, dengan cara cara yang dipraktekkan oleh dukun-dukun. Itu yang ditanyakan. Kemudian Imam Ahmad menyatakan, Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. bahwasanya Ibnu Mas'ud sahabiyun jalil melarang ini semua. Sama halnya ketika Rasulullah SAW ditanya pada hadis Jabir yang sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW langsung menjawab, hiya min amalis syaitan. Itu termasuk amalan syaitan. Yang dimaksudkan, yaitu an-nusroh. Yang dimaukan adalah yang sudah biasa dilakukan di kalangan ahlul jahiliyah. Mengobati sihir dengan cara sihir. Dengan cara bantuan syaitan, dengan cara praktek-praktek dukun. Nah, adapun nanti ada nusroh yang diperbolehkan, tapi ini tidak yang dimaksudkan dalam nas hadis Jabir ataupun ucapan Abdullah bin Mas'ud. Demikian. Li anna nusra bil Qur'an wa ta'awudat al masru'ah lam yakul ahadun yakrahuhu. Karena kalau an-nusroh dengan menggunakan Al-Quran, dengan berarti ruqyah, karena nusroh secara bahasa apa? Menghilangkan atau usaha menyembuhkan dari si sihir. Itu secara pengertian an-nusroh sendiri. Karena an-nusroh sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya ini at-tafriq, memisah. Memisahkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Menghilangkan. Sehingga ketika caranya dengan ruqyah, dibacakan Al-Quran, wa ta'awudat, yang disyariatkan, maka seorang pun dari kalangan para ulama, apalagi para sahabat, tidak mengatakan terlarangnya. Tidak ada yang berpendapat itu terlarang. Wasabaqa anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu makana yakrahu ta'liqat tamaim minal Qur'an wa ghair Qur'an. Dan telah lalu bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau melarang menggantungkan jimat-jimat, sekalipun jimat itu tulisannya berupa tulisan-tulisan Al-Qur'an apalagi selain Al-Qur'an. Wa ala hadza fal kulliyatu fil qawli Ahmad, maka berdasarkan ini seluruh yang disebutkan dalam Imam Ahmad yaqra hadza kullahu, kata seluruhnya itu tadi Ibnu Mas'ud membenci atau melarang ini semuanya seluruhnya, yuradu bi an-nusrah allati min amali syaitan, yakni an-nusrah yang itu termasuk dari perbuatan syaitan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wahya nusroh bisihri, yaitu nusroh dengan cara sihir, wa nusroh alati minat tamaim, dan an-nusroh yang dengan cara memakai jimat-jimat. Kita cukupkan di sini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Sedikit-sedikit. Taib ya qadir subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakum.